Baik. Yang perlu diingat, pembahasan kita adalah masih tentang al-marfu'at minal asma', isim-isim yang marfu', ya, isim-isim yang dia dalam keadaan marfu'. Kita selesai dari pembahasan fa'il yang pertama. Kemudian naibul fa'il yang kedua. Yang ketiga al-mubtada dan yang keempat adalah al-khabar. Ya, berarti ini adalah pembahasan yang berikutnya. Ini adalah pembahasan yang berikutnya. Kata muallif rahimahullah ta'ala, nawasikhu al-mubtada wal-khabar. Nawasikh itu penghapus. Ya, penghapus-penghapus mubtada dan khabar itu menghapus hukumnya dan menggantikannya dengan hukum yang lain. Nanti kita akan jelaskan. Bab, kata muallif rahimahullah, bab al-awamil ad-dakhilah alal mubtada wal-khabar. Amil-amil yang masuk kepada al-mubtada dan al-khabar. Ya, jadi kita harus paham dulu al-mubtada dan al-khabar. Al-mubtada sebagaimana pada pembahasan kita adalah isim marfu, ya, al-ari minal awamil al-lafdiyah. Isim marfu yang tidak terdapat padanya amil lafdi. Ya, tidak ada amil lafdi. Kalau ditanya apa amil yang menyebabkan mubtada itu marfu, maka tidak ada amil lafdi. Tidak ada fi'il, tidak ada isim, tidak ada harf yang merafakkan mubtada. Yang ada adalah amil maknawi. Yang ada adalah amil maknawi yaitu alif tidak. Yaitu yang merofakkan al-mubtada. Sementara khabar, yang merofakkan khabar adalah al-mubtada. Khabar itu adalah yang masuk kepada khabar, menjadikan khabar itu menjadi marfu adalah al-mubtada. Nah, di situ ada amil-amil lafdi yang masuk kepada al-mubtada dan al-khabar yang kemudian dia merubah hukum mubtada dan khabar. Ya, sebagaimana akan kita jelaskan. Wahia salah satu asya. Ada tiga hal. Yang pertama, kana wa akhwatuha. Yang kedua, inna wa akhwatuha. Dan yang ketiga, dhanna wa akhwatuha. Baik. Qala asy-syarihu, kita baca kalamnya Syekh Ahmad bin Sabit Al-Usabi hafizahullahu taala. Qala asy-syarihu hafizahullahu taala, lamma faragha al-musannif rahimahullahu min dhikril mubtada'i wal khabar syara'a fi dhikri al-awamil allati tadkhulu alayhima fatughayyiruma wa tansakhu hukmahuma as-sabiq. Ya. Ketika al-musannif, yaitu Ibnu al-Ajurum rahimahullahu ta'ala, beliau selesai dari pembahasan mubtada dan khabar, maka beliau masuk kepada pembahasan amil-amil yang masuk kepada keduanya, yang masuk kepada al-mubtada dan khabar, fatughayyiruhuma, mengubah keduanya dan menghapus hukumnya, hukum yang sebelumnya, dan menghapus hukum yang sebelumnya. Ya, nanti kita akan lihat prosesnya, contohnya seperti apa. Walihada tusamma bin nawasikh ma'khudatun min an-nasakh wa huwa al-izalah. Ya. Dan dinamakan amil-amil yang masuk kepada al-mubtada dan khabar ini adalah an-nawasikh. Jamak dari an-nasikhah. Ya, an-nawasikh jamak dari an-nasikhah. An-nasikhah. Ya, artinya apa? An-nasikhah atau jamaknya an-nawasikh. Ya, diambil dari kata an-nasakh. Ya, an-nasakh wa huwa al-izalah. Maknanya al-izalah. Al-izalah. Menghilangkan, ya, menghilangkan, ya, contohnya yuqalu nasakhat asy-syamsu aw dhilla. Ya, nasakhat asy-syamsu adh-dhilla. Ya, matahari menghilangkan adh-dhil, ya, bayangan. Ya, bayangan. Idza azalathu. Ya, yaitu azalat asy-syamsu adh-dhilla. Ya, dinamakan nawasikh. Sumiyat nawasikha. Li'annaha tuzilu hukmal mubtada wal khabar wa tusbitu lahuma man akhar. Dinamakan amil-amil ini an-nawasikh karena ya dia menghilangkan hukum mubtada. Dia sudah, kalau sudah masuk amil ini, ya, dia tidak dinamakan lagi mubtada dan tidak dinamakan lagi khabar karena sudah berubah hukum mubtada dan khabar menjadi hukum lain. Ya, taib. Misalnya kita ambil contoh, ya, untuk lebih jelasnya. Zaidun di sini ada juga. Zaidun qa'imun. Ya, Zaidun mubtada, qa'imun khabar. Taib. Kemudian masuk padanya kana, misalnya masuk padanya kana, apa jadinya? Kana Zaidan, kana Zaidun qa'iman. kana Zaidun qaiman. Ya, kana fi'il madi, Zaidun isim kana, qaiman khabar kana. Berubah. Ya. Zaidun yang tadinya dia mubtada, qaimun yang tadinya khabar, Zaidun yang marfu'nya adalah ya karena alif tidak ada amil maknawi di sini. Qaimun yang marfu'nya adalah dengan mubtada. Ya. Mabtur marfu'nya dengan mubtada. Kemudian masuk kana. Kana masuk ke dalam Zaidun qaimun. Mengubah Zaidun qaimun. Tidak lagi kana Zaidun qaimun, tetapi kana Zaidun qaiman. Ya. Kana dan kana ini adalah fi'il madhi. Dia masuk kepada Zaid. Ya, dan merafakkan Zaid menjadi isim kana. Ya. Apa perbedaan? Kalau ditanya misalnya, kan di sini Zaidun sama-sama marfu. Zaidun sama-sama marfu. Apa yang membedakannya? Yang membedakannya adalah Zaidun ketika dia masih menjadi mubtada, amilnya adalah amil maknawi yaitu alif tidak. Zaidun ketika dia menjadi isim kana, ya, dia pertama dia sudah bukan mubtada, yang kedua amil yang masuknya adalah amil lafzi. Zaidun marfu'nya dengan kana, ya. Isim kana marfu'nya adalah dengan kana. Kana yang menyebabkan dia marfu'. Ya, amilnya adalah kana. Sudah amil lafzi sekarang. Begitu juga qaiman. Ya, qaiman dari sisi i'rabnya juga sudah berubah. Yang tadinya dia marfu' menjadi mansub. Yang tadinya dia amilnya adalah mubtada, ya, qaiman amilnya adalah kana. Kana yang menyebabkan dia mansub menjadi khabar kana. Kana Zaidun qaiman. Ya. Maka kana ini minan nawasih. Kana minan nawasih. Ya. Termasuk dari yang menghapus hukum mubtada. Yang menghapus hukum mubtada. Yang tadinya mubtada itu marfu, amilnya adalah alif tidak. Ya, ketika masuk kana, kana mengubah ya mubtada menjadi isim kana. Ya, mengubah marfu'nya mubtada yang tadinya dengan alif tidak, maka dia ketika menjadi isim kana marfu'nya dengan kana. Ya. Mengubah khabar yang tadinya marfu menjadi mansub. Mengubah khabar yang tadinya amilnya adalah mubtada, maka qaiman khabar kana amilnya adalah kana. Khabar kana amilnya adalah kana. Ya. Nah, an-nawasikh ini terbagi menjadi tiga. An-nawasikh ini menjadi tiga. Ya, dan kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah kana wa akhawatuha. Yang pertama adalah kana wa akhawatuha. Ya. Kana wa akhawatuha artinya kalau disebut akhawatuha berarti banyak yang lainnya, banyak teman-temannya. Ya, nanti kita akan bahas kana wa akhawatuha. Nah, amalannya kana wa akhawatuha ini tarfa'ul, ya, tarfa'ul isma wa tansibu al khabar. Ya, tarfa'ul mubtada. Tarfa'ul mubtada isman laha wa tansibul khabar khabaran laha. Ini sebenarnya begitu. Isman laha watan watan sibu al khabar khabaran laha. Dia merafakkan mubtada menjadi isimnya dan menasabkan khabar menjadi khabarnya. Ya, contohnya tadi. Ya. Ya, nanti kita contohnya pas ini aja. Misal, atau kita sebut misal di sini. Kana Zaidun mujtahidan. Yang kedua, inna wa akhawatuha. Tansibu al-mubtada isman laha wa tarfa'u al-khabara khabaran laha. Misal, ya, inna Zaidan mujtahidun. Yang ketiga, dhanna wa akhawatuha tan sibul mubtada wal khabara maf'ulaini maf'ulaini laha. Dhanna wa akhwatuha, dia menasabkan mubtada dan khabar menjadi dua maf'ul. Ya, misal, dhanantu Zaidan mujtahidan. Ya, ini contohnya. Dhanantu Zaidan mujtahidan. Kita baca kalunya syarih hafizahullah ta'ala. Qala wa tanqasimu hadhihi al-awamil min haitsu al-amalu ila thalathati aqsam. Ya, awamil ini dari sisi amalannya terbagi menjadi tiga macam. Al-awwal ma yarfa'ul mubtada wa yansibul khabar. Ini ma yarfa'ul mubtada. Ya, isman lahu wa yansibul khabar, yansibul khabar khabaran lahu. Wa huwa kana wa akhwatuha, yaitu kana wa akhwatuha. Wa hadzal qismu kulluhu af'al, semuanya kana akhwatuha, semuanya adalah fi'il. Nahu kana Zaidun mujtahidan. Asani mayin simul mutada wa yarfa'u khabar, yang menasabkan mutada menjadi isimnya dan merafa khabar menjadi khabarnya. Ya, aksul awal, kebalikan dari yang pertama. Wa huwa inna wa akhwatuha, yaitu inna wa akhwatuha. Wa hadzal qismu kulluhu hurufun, nahu inna Zaidan mujtahidun, dan inna wa akhwatuha semuanya adalah huruf. Ya, adalah huruf. Contohnya inna Zaidan mujtahidun. Inna, ya, harfun nasbin wa taukidin Zaidan khabar inna, isim inna mujtahidun khabar inna. Asalis mayan sibul mubtada wal khabar ma'an, yang menasabkan mubtada dan khabar bersamaan menjadi dua maf'ul untuknya. Wa huwa dhanantu wa akhwatuha. Dhanna wa akhwatuha. Dhanantu wa akhwatuha. Wa hadzal qismu kulluhu af'al. Ini semua, semuanya juga adalah fi'il. Contohnya, dhanantu Zaidan mujtahidan. Dhanantu fi'il dan fa'il. Zaidan maf'ul awal dan mujtahidan maf'ul sani. Ya, insyaallah kita akan bahas satu per satu, mulai dari kana wa akhwatuha pada pertemuan berikutnya. نكتفي لهنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.